الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإيمان. Ya, tadi itu saya dari bandara terus ke tempat penginapan ke sini. Saya ngelihat kayaknya gak lama lagi Pekanbaru nih bakalan macet seperti Jakarta. Dan solusinya cuma satu, kurangi jomblo. Ya, kendaraannya efektif, naik motor berdua. Karena kalau kita naik motor sendiri, pasti nggak akan jalan, tersangkut oleh masa lalu. Nih judulnya juga move on ya. Berat nih judul move on. Saya juga lagi belajar. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi nasihat dan tamsilan yang banyak yang luar biasa. Acara belum selesai, mohon duduk sebentar. Untuk menutup acara ini, mari kita sama-sama takbir. Kita minta doa muhasabah langsung oleh Ustaz Hanan Ataki. Tafadhal mashkura. Astazinukum ya Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين. Teman-teman yang dirahmati Allah, marilah kita awali muhasabah dan doa kita pada malam ini dengan sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahal azim. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لا Mari bersama-sama kita bertahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah. Lebih keras lagi serentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ilaha illallah. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna laka zakkarin, Allahumma ij'alna laka shakkarin, Allahumma ilayka aslamna wa bika amanna wa 'alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa bika khasamna. Na'uzu bi'izzatika tudhillana, antal hayyul ladzi la yamut, wal insu wal jinnu yamutun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala al-hidayah, alhamdulillahi ala al-Qur'an. Allahumma ij'alil Qur'ana rabi'a qulubina, Allahumma irzuqna tilawatal Qur'an ana al-layl wa atrafan nahar. Rabbana ighfir lana dhunubana ya ghaffar, ya ghaffar, ya ghaffar, ighfir lana dhunubana. Rabbana zalamna anfusana zulman kathira, فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لَنَا مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَلِوَالِدَيْنَا وَلِوَالِدَيْنَا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين المظلومين في رهينيا، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. الإخوان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم وحد صفوفهم وسدد رميهم واشفي جرحاهم وارحم شهداءهم وارحم شهداءهم وارحم شهداء المسلمين اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود من أيدي الغاصبين اللهم اجعل بلدنا هذا إندونيسيا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات يا رزاق اللهم اهد شباب المسلمين اللهم استر عورات نساء المسلمين اللهم انصر دعوتنا يا ربنا اللهم اهد أمراءنا ووفق علماءنا ووحد صفوف المسلمين يا الله Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Malam ini kami hamba-hambamu ya Allah berkumpul di depan masjid yang mulia ini ya Allah semata-mata karena mengharapkan kebaikan-kebaikan di sisimu ya Allah. Siapakah lagi yang bisa memberikan untuk kami kebaikan-kebaikan selain Engkau ya Allah? Dengarkanlah doa-doa kami ya Allah. Janganlah Engkau palingkan pandangan-Mu dari kami ya Allah. Disebabkan dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Janganlah Engkau marah kepada kami setiap kali kami melakukan kesalahan ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami setiap kali kami lalai ya Allah. Beri kami kesempatan untuk terus memperbaiki diri ya Allah. Kami sadar siapa diri kami di hadapan Engkau ya Allah. Kami sadar tentang betapa kotornya kami di masa lalu ya Allah. Betapa banyaknya dosa-dosa yang kami lakukan sembunyi-sembunyi di masa lalu ya Allah. Kami pernah berzina. Kami pernah makan dan minum apa yang Engkau haramkan. Kami pernah menyakiti saudara kami yang tidak bersalah. Bahkan kami sering meninggalkan sholat ya Allah. Bertahun-tahun kami meninggalkan sholat sedangkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami dengar suara azan tetapi kami mengabaikannya. Kami dengar panggilan-Mu melalui lantunan-lantunan azan tetapi kami tidak mendatanginya. Padahal kami tahu sholat adalah amal yang pertama akan Engkau tanya nanti di akhirat. Ampunkan kami yang sering meninggalkan sholat di masa lalu kami ya Allah. Ampunkan dosa kami karena kami pernah jadi anak yang durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kami durhaka kepada ibu kami ya Allah. Durhaka kepada ayah kami. Kami sering membuat ibu kami menangis diam-diam dalam kekecewaan kepada kami. Kami sering mengabaikan panggilan-panggilan ibu kami ketika ia membutuhkan kami. Padahal dulu ketika kami kecil, tidak pernah sekalipun ibu mengabaikan panggilan dan tangisan kami. Betapa durhakanya kami kepada orang tua ya Allah. Kadang kami merasa sombong dan merasa lebih tahu daripada mereka. Padahal semua ilmu itu kami dapatkan dari mereka. Mereka yang mengajarkan kami bicara. Mereka yang mengajarkan kami membaca Al-Quran. Tapi setelah kami dewasa, kami merasa lebih tahu daripada mereka. Kadang kami membentak mereka di depan orang lain sehingga menggores hati mereka, ya Allah. Kadang kami tidak sabar terhadap kesalahan dan kekurangan mereka. Kami mengeluh bahwa mereka merepotkan kami. Padahal dulu kami sering merepotkan mereka dan mereka tidak pernah mengeluh. Ibu kami yang telah berkorban untuk kami dengan nyawanya, mengandung kami 9 bulan wahnan ala wahnin, kepayahan demi kepayahan, melahirkan kami dalam keadaan meresikokan nyawanya sendiri, menyusui kami selama 2 tahun lamanya. Ayah kami yang mencari nafkah untuk kami siang dan malam, tidak pernah sekalipun dia menceritakan betapa sulitnya dia bekerja untuk menafkahi kami. Jadikanlah setiap tetes keringat ayah kami adalah kebaikan yang engkau balas berlipat ganda di sisimu, ya Allah. Maafkan kami yang pernah durhaka kepada mereka, ya Allah. Ya Allah yang maha mendengar doa hamba-hambanya, tolonglah saudara-saudara kami yang sedang terzolimi di Palestina. Tolonglah saudara-saudara kami yang siang dan malam terus-menerus disakiti di Suriah. Tolonglah saudara-saudara kami yang terusir dan teraniaya, terkatung-katung di tengah lautan, saudara kami di Rohingya. Maafkanlah kesalahan kami yang belum mampu menolong mereka dengan baik. Kami lebih mementingkan kenyamanan hidup kami sendiri daripada persaudaraan, ya Allah. Padahal Nabi pernah mengatakan mukmin itu seperti satu tubuh yang harusnya ketika satu merasakan sakit, yang lain ikut merasakan hal yang sama. Bantulah saudara-saudara kami di seluruh dunia, ya Allah. Ya Tuhan kami, bimbinglah hati kami dalam berhijrah. Tetapkanlah hati kami dalam keistiqomahan. Janganlah engkau palingkan hati kami kepada dosa-dosa yang dulu telah kami tinggalkan. Jadikanlah kami cinta kepada keimanan. Dan jadikanlah rasa cinta itu indah di dalam hati kami. Wahai Allah yang maha mendengar, anugerahkan untuk kami pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, ya Allah. Halalkan hubungan kami, jauhkan kami dari bisikan-bisikan syaitan, ya Allah. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami yang kami cintai ini, Indonesia, negeri yang aman, negeri yang subur, negeri yang berkah. Beri petunjukmu kepada pemuda-pemuda Indonesia, ya Allah. Tutuplah aurat perempuan-perempuan muslimah di Indonesia, ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang taat kepada engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Teman-teman, terima kasih banyak buat yang sudah hadir di sini semuanya. Teman-teman dapat salam dari saudara-saudara kalian dari Kota Bandung. Mudah-mudahan suatu saat kita bisa menggelar majelis bareng antara pemuda hijrah Bandung dengan pemuda-pemuda sahabat hijrah yang ada di Riau, insyaallah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.